Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kepada nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Muhaddits Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan kepada para talabatul ilm sampai pada nasihat yang ketujuh, halaman 33. Qala rahimahullah, al-budu an ahli al-bid'i wa kutubihim wa ulama'i su wa kutubihim. Nasihat berikutnya, setelah beliau menasihatkan agar para talabatul ilm ihtiram dan bersyukur kepada para ulama yang telah dia ambil faedah berupa ilmu agama dan bimbingan-bimbingannya, maka kemudian beliau menasihatkan agar supaya kita meninggalkan, menjauhi, jauh dari kalangan ahlul bidah dan juga kitab-kitab mereka serta ulama usu, ulama yang jelek, dan kitab-kitab mereka. Maka ini merupakan faedah yang berikutnya, di mana bersyukur kepada ulama, namun ternyata di dalam perjalanan ibadah kepada Allah didapatkan ternyata orang yang dulunya dia ambil ilmunya adalah ahlul bidah, karena dia masih awam, belum tahu ternyata gurunya ini ada padanya kebidahan dan sebagainya. Maka telah dia ketahui ternyata dari kalangan ahlul bidah atau ulama usu. Apa itu ulama su? Diterangkan di sini oleh syarih, ulama usu hum ulama ahli bidah. Ulama-ulama yang jelek, mereka ulama dari kalangan ahli bidah. Wa yadkhulu fi ulama isu. Demikian juga masuk dalam kategori ulama su ulama ul hukumah, yaitu ulama yang mereka itu dikatakan ulama hukumah. Karena ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Fatihah membagi di sana orang yang alim ada beberapa kategori. Ada yang dikatakan alimul milli atau alimul milli, yaitu ulama yang tahu perkara hak dan batil, berbicara sesuai dengan dalil, tidak peduli apakah ini bertentangan dengan pemerintahannya atau masyarakatnya. Yang jelas hak dia katakan hak, batil dia katakan batil. Ini yang lurus. Ada di sana ulama daulah, ulama daulah atau hukumah, yaitu mereka para ulama yang telah mengetahui al-haq dan batil, namun tidak menyampaikan segala sesuatu melainkan yang cocok dengan program-program pemerintahnya. Nah, batil dan tidak dari tentang, pokoknya berjalan bersama pemerintah. Ada pula ulama ul ummah, ulama yang dia itu berjalan bersama masyarakatnya, tidak berani bertentangan dengan masyarakatnya, akhirnya mengalir, tidak menampakkan yang hak, tidak memperingatkan yang batil. Nah, di sini termasuk di antara ulama su adalah ulama ul hukumat, alladzina yaftuna kama turidul hukumat awin nas, yaitu mereka orang-orang yang berfatwa ya sebagaimana diinginkan atau sesuai dengan pemerintahan yang ada di situ ataupun masyarakat yang ada, tidak berani menyatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Nah, ini termasuk jenis ulama su, ulama yang jelek. Barakallahu fikum. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh beliau tandas untuk kita menjauhi ulama ahlul bidah ataupun ulama su, diri orang tersebut. Wa kutubihim, demikian pula kitab-kitab mereka, karya-karya tulis mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan karya tulis tersebut ketika dibaca bisa menggiring, membawa orang yang membacanya kepada pemikiran yang orang tersebut ada di dalamnya, sehingga dihindari. Dan kitab ulama ahli sunnati wal jamaah salafiyun ini salafiyin itu sangat mencukupi. Hanya saja karena kurangnya kita di dalam belajar dan sedikitnya kita meluangkan waktu untuk memperdalam ilmu agama, sehingga kadangkala kita terbatas, tidak bisa meraih secara langsung referensi. Nah, sehingga di sini hendaknya kita bersemangat untuk belajar. Kenapa demikian? Kalau kita harus meninggalkan atau menjauhi para ahlul bidah dan juga kitab-kitab mereka dan ulama su' dan kitab-kitab mereka. Lian Allah Subhanahu wa taala yaqul. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Maka ikutilah jalannya orang-orang yang mereka kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah, inabah, yaitu orang yang bertaubat dari kesalahan kemudian menggantinya dengan amalan soleh. Kembali kepada Allah, ikutilah jalannya orang-orang tersebut. Di mana manusia memang sifatnya banyak salah dan dosa-dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh bani Adam adalah khata'un, banyak melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah tawwabun, yang bertaubat. Bagaimana taubat tersebut akan menjadi taubat nasuha? Mencakup tiga perkara. Yang pertama, ikhlas anil dzunubul ladzi irtakabah. Orang tersebut berhenti total dari dosa yang dia lakukan. Yang kedua adalah ayandama alaihi biha. Orang tersebut menyesali kenapa aku terjatuh kepada perbuatan dosa. Dan yang ketiga, an ya'zama alla ya'uda ilaiha. Orang tersebut naam bertekad bulat untuk tidak melakukannya kembali. Ini bertobat. Adapun inabah, dia menggantinya dengan amalan yang soleh. Tidak cukup sekedar berhenti menyesali dan tidak mengulangi, namun diganti dengan amalan yang soleh. Allah memerintahkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini ini dasar dari mafhum ayat ini, sehingga mereka orang-orang yang terjatuh kepada kesalahan, kebid'ahan, nah, kesesatan, kemudian tidak mau kembali, mafhumnya jangan kita ikuti. Nah, mafhum jangan kita ikuti. Kenapa demikian? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan di antara apa-apa yang aku khawatirkan akan menimpa atas kalian adalah munafikun alimul lisan. Orang munafik alimul lisan, yang mereka itu pandai berbicara. Munafik yang pandai bersilat lidah. Munafik yang pandai mengumpulkan alasan-alasan. Siapa munafik? Mereka orang-orang yang sudah mengetahui al-haq. Nah, demikian. Munafik secara definisi i'tiqadi adalah mereka alladzina yuthirunal Islam wa yuthinunal kufra. Orang-orang yang menampakkan amalan Islam namun benci terhadap Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini munafik i'tiqadi. Nah, di sini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, munafik alimul lisan, yang pandai bersilap lidah. Tidaklah mereka sampai derajat munafik melainkan kalau sudah tahu al-haq. Namun sudah tahu kebenaran tidak diikuti, malah ditolak dan dibenci sama dia. Sehingga di sini yang Rasulullah khawatirkan, mereka pandai berbicara, bersilat lidah. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari ulama su' adalah mereka enam. Di sini diterangkan wahakata al-syarif, bahwasanya ahlul bidah adalah ahlul bidah. Siapa ahlul bidah? Diberikan definisi oleh syarif hafizahullah, ahlul bid'ah, yang namanya ahlul bid'ah, humul mukhalifuna lil haq, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Alladzina ahdatsu turuqan muhtara'atan wa qa'idatan fasidatan tudahi syari'ata karrawafid wal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal khawarij wal qadariyah was sufiyah was syiah was zaidiyah wa nahwihim. Kata beliau, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengadakan jalan-jalan yang muhtara'ah, diadakan ya, direkayasa aqidah dan juga ideologi-ideologi fasidah yang rusak, keyakinan-keyakinan yang rusak, yang semua itu tudahi syariah, mirip seperti apa, tuntunan syariah, mirip seperti tuntunan syariah. Karrafidah, seperti rawafid, seperti orang-orang rafidah. Siapa rafidah? Mereka adalah sekte yang ekstrim dari kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang ekstrim sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum mayoritasnya. Dan para ulama menyatakan rafidah yang seperti ini mereka kafir dengan sebab mencela para sahabat Nabi alaihi wasallam. Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar pengkhianat, bahkan menuduh malaikat Jibril berkhianat di dalam menyampaikan wahyu, karena harusnya yang menerima wahyu adalah Ali bin Abi Thalib menurut mereka, namun nyasar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tuduhan-tuduhan yang keji dari mereka, sehingga ini kelompok bid'ah yang sudah sangat jelas. Demikian pula Jahmiyah, yaitu pengikut Jam ibn Sofwan, yang dia menyebarkan pemikiran Zaid ibn Dirham yang belajar, atau seorang yang dia itu mengambil akidahnya dari Yahudi. Apa akidahnya? Meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Allah itu tidak ada. Sehingga kata para ulama, al-Jahmiyatu ta'budu sonaman. Orang-orang Jahmiyah beribadah kepada adaman, ta'budu adaman, yaitu beribadah kepada sesuatu yang kosong. Tidak ada Tuhan, ateis nanti katanya. Barakallahu fikum. Ini orang Jahmiyah. Wal Mu'tazilah, demikian pula Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Yaitu orang-orang yang mengikuti pemikiran Wasil Ibnu Atha, seorang yang belajar langsung kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Nah, ulama tabi'in belajar kepada beliau. Namun tatkala menyampaikan Hasan al-Basri rahimahullah, tatkala menyampaikan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah para sahabat terkait dengan masalah pelaku dosa besar, selama mereka masih di bawah perbuatan syirik dosa besarnya, maka di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki akan diazab di akhirat. Adapun di dunia mereka masih dikatakan muslim, tapi naqisul iman, imannya tidak sempurna. Lah ini diingkari oleh Wasil bin Atha. Tidak mungkin kalau begitu, Allah tidak adil. Sehingga orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa, mereka bukanlah muslim, kafir namun tidak, bukan pula kafir di dunia, namun di akhirat kekal di neraka. Lihatlah, belajar kepada seorang imam dari kalangan tabi'in tidak menjamin orangnya menjadi lurus. Jadi jangan berbangga. Sehingga Syekh Usamah bin Amri Su'ud al-Amri kemarin dalam muhadarah beliau menyampaikan al-ibrah laisa bitatalmud, yang namanya patokan bukan sekedar saya belajar kepada Syekh Fulan, Syekh Alan. Nah, bukan jadi patokan orang tersebut atas keberadaan. Wa innamal ibrah tamassukuka bima qad tamassaka bihi syekhuka, yaitu yang jadi ibrah bagaimana kekokohan engkau berpegang kepada sunnah dengan apa-apa yang syekhmu dahulu telah berpegang dengannya. Ya, ini demikian, yang jadi patokan ini. Bukan beliau sampai mencontohkan walaisal ibrah qatatal mattu 'inda syekh mubil, kata beliau. Bukanlah yang ibrahnya saya telah belajar kepada Syekh Mubil demikian-demikian. Bukan demikian. Nah, namun ibrahnya patokannya adalah kau berpegang teguh dengan sunnah atau tidak. Nah, sehingga di sini lihat kisahnya Wasil bin Atha belajar kepada Hasan al-Basri. Namun tidak mengikuti prinsip Hasan al-Basri secara utuh. Yang beliau mengajarkan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Nah, ditolak. Akhirnya i'tazala, mengasingkan diri. Sehingga disebut orang-orang mulia mu'tazilah. Itu orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengasingkan diri. Wasil bin Atha. Demikian pula al-asyairah. Orang-orang asyairah. Siapa mereka? Orang-orang yang menisbahkan dirinya mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, yang dahulu selama 40 tahun hidup dalam asuhan Ad-Dubai bapaknya yang berakidah Mu'tazilah, yaitu menolak nama, menolak sifat bagi Allah secara menyeluruh. Kemudian setelah mendapatkan nasihat dari para ahli hadis, beliau berpikir hingga akhirnya setelah murojaah mendapatkan hidayah dari Allah, kembali kepada akidahnya ahlul hadis, menetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau rujuk kembali kepada al-haq. Maka beliau pun mengumumkan tarojuknya, rujuknya beliau, sehingga mengumumkan namanya tarojuk itu ada asalnya. Kata Syekh Shalih Fauzan demikian, ada asalnya perbuatan Hasan Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi bukan tidak ada asalnya, ada asalnya, kata Syekh Shalih Fauzan dalam pertanyaan yang diajukan dalam Al-Ilmam, pertanyaan buku-buku apa namanya, pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Nah, ini demikian Al-Mulimmah apa fi apa kitab beliau itu, Allahumma salli lupa, ada dua jilid. Khairan insyaAllah. Ini demikian. Lihatlah al-asyairah, mereka orang-orang yang mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari nisbahnya. Namun mereka tidak konsekuen. Ternyata setelah Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah rujuk kepada pemahaman ahli sunnati wal jamaah yang benar, bahkan menulis kitab Al-Ibana Anil Usuli Diyanah, penjelasan ya, mengenai prinsip-prinsip agama, mereka tidak mau mengikuti. Pengakuan-pengakuan saja, sehingga bukanlah patokan sekedar pengakuan saya ahlu sunnah, saya mengikuti sunnah, namun lihat amalannya. Nah, laisal ibrah bitasammi, bukanlah patokannya sekedar penamaan. Nah, walakinnal ibrah bihaqaiqil asya, akan tapi yang namanya jadi patokan penilaian hakikat sesuatu yang dia ada badannya. Nah, ini demikian. Sehingga mereka dikolongkan sebagai ahlul bidah. Nah, karena menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang sesuai dengan akal mereka. Ini diantaranya Ash'ari. Kemudian pula diantaranya wal khawarij, orang-orang khawarij, yaitu mereka yang nampak dengan jelas munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkumpul, terkonsentrasikan di kampung yang bernama Haruro. Nah, hingga akhirnya mereka dinasehati sebelumnya oleh Ibn Abbas, dari 6.000 kembali 4.000, 2.000 tetap bertahan dengan akidahnya, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah tidak di atas pemahaman para sahabat, sehingga menyimpangkan makna-makna yang benar. Mereka memberontak kepada pemerintahan muslim, mereka mengkafirkan orang di luar golongannya. Inilah khawarij. Dikarenakan mereka khuruj an ta'ati walil amri, keluar dari ketaatan kepada walil amri, dijuluki khawarij, orang yang keluar dari ketaatan. Nah, ini orang khawarij yang sempalannya banyak. Negara Islam Indonesia mengkafirkan orang yang di luar golongannya. Sempalan-sempalannya, pemikiran-pemikirannya, ISIS, ya, ini semuanya. Dan demikian pula di sana kelompok mubtada'ah yang lainnya, wal qadariyah. Qadariyah muncul di zaman akhir-akhir para sahabat. Tatkala di negeri Basra, Kufah Basra, Basra, ya, muncul seorang bernama Ma'bad al-Juhan. Maka dibawakan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan di sana dengan sanad dari Yahya bin Ya'mur dan Humayd bin Abdurrahman rahimahumallahu jami'an. Mereka hidup di masa itu, maka bersengaja datang ke tanah haram berharap bertemu dengan salah satu sahabat Nabi. Lihatlah adab, lihatlah adab. Maka didapatilah adanya Ibnu Umar, maka faktanafnah, maka kami segera menggapitnya, satu sebelah pundak kanan, satu sebelah kiri, untuk menanya biar tidak kelewat, ya, tersisip oleh orang lain. Maka bertanyalah salah satu dari keduanya, mengatakan, sesungguhnya di tempat kami ada seorang yang dia rajin ibadah membaca Al-Quran, walakinnahu yatakallamu fil qadar, akan tapi mulai berbicara tentang takdir Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali kalau sudah terjadi. Pemikiran mubtada'ah. Maka lihatlah Ibnu Umar mengatakan, idza raja'tum, kalau kalian kembali, fakhbiruh, maka kabarkanlah kepada mereka, inni bari'um minhum wa hum bura'u minni, aku berlepas diri darinya dan mereka pun berlepas diri dariku. Dari para sahabat, bukan jalannya para sahabat. Fawalladhi nafsi Ibnu Umar biyadih, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, law anna ahadahum law anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dhahaba la yaqbalullahu hatta yu'minu bil qadar, hatta yu'minu atau hatta yu'mina bil qadar. Maka demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Iman dengan keimanan yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah, para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Nah, ini demikian. Lihatlah prinsip yang dilakukan. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama, lihatlah ada para salaf mengembalikan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka kepada ulama ul-kibar. Di zaman itu, akhir sahabat, mereka mencari siapa yang besar, adalah para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar datang ke mereka bertanya tentang qadiyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah di sana mengenai klasifikasi, sebagaimana Syekh Rabi Hafizahullah di dalam risalah Istiratu Iqamatil Hujjah Fit Tabdi', apakah disyaratkan harus kita tegakkan hujjah dulu dalam mentabdi' seseorang, maka beliau merinci. Yang maknanya, kalau seorang ingin mengkafirkan seorang muslim, maka harus disyaratkan Iqamatul Hujjah, harus tegakkan hujjah pada orang tersebut. Sudah tegak, masih kayak gitu baru. Nah, ini demikian. Adapun dalam membid'ahkan seseorang dibagi menjadi tiga klasifikasi. Orang yang dia, pertama diantaranya, terjatuh pada kebid'ahan yang sudah sangat diketahui, bid'ah rawafid, rafidhah, bid'ah dan sebagainya, qadariyah dan sebagainya, sebagaimana Ibnu Umar di sini dilaporkan, maka tidak ada iqamatul hujjah langsung, karena orangnya sudah alim, sudah tahu. Nah, langsung. Berbeda dengan orang yang dia itu dikenal kesuniahannya, menginginkan kebaikan, terpeleset kepada kebidahan. Ya, ini dinasihati iqamatul hujjah. Nah, ini bisa antum merujuk kembali, karena saya kurang bobot ya, artinya demikian, antum merujuk kembali pada risalah beliau, Istirahat Iqamatul Hujjah, risalah mustaqillah. Kalau ini masuk dalam dim, dalam kandungan majmu' fatwa beliau jilid yang ke-14. Ada 15 jilid, jilid yang ke-14. Ana lupa halaman berapa. Jilid 14, antum cari nanti. Itu demikian. Dalam fatwa Syekh Rabi. Sehingga di sana dirinci. Kalau terjatuh kepada bid'atul kubra, ya. Demikian langsung. Lihatlah Ibnu Umar. Langsung tidak, coba datangkan dulu Mabatal Juhani. Atau coba aku akan datangi dia. Tidak. Langsung inni bari'um minhu wa hum bura'u minni. Langsung berlepas diri. Nah, dari sini inilah istimbat para ulama yang dilakukan oleh Syekh Rabi, tidak disyaratkan iqamatul hujjah terhadap orang yang terjatuh pada kebidahan kubra. Nah, jadi harus dipaham. Dan di sana meluas dan bisa dilihat kembali dalam kitab tersebut. Kemudian wasufiyah. Sufiyah. Siapakah mereka? Sufiyah muncul di akhir akhir zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tatkala beliau meninggalkan kota Baghdad, ya. Kata beliau taraktul Baghdad. Taraktul Baghdad. Aku meninggal atau dakhaltu Baghdad taraktul Baghdad. Aku meninggalkan atau masuk ke kota Baghdad dalam keadaan di sana banyak orang yang yuthiruna yalbasuna suf, banyak mengenakan kain dari suf, dari wool. Demikian. Sufiyah bukanlah nisbah orang-orang yang suci. Kalau orang yang suci namanya asyifa, ya, atau sofa, ya, demikian. Namun sufi dari kata suf yaitu wool. Memakai wool karena ciri khas mereka dahulu. Awalnya mereka senang mengenakan kain, kain. Adapun Nabi senangnya mengenakan katun. Beda, ya, demikian. Mengutamakan pakaian wool di atas pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Lah mereka punya ciri khas yaitu ibadahnya adalah tasawuf. Banyak pikir, yang penting membangun ibadah kita di atas cinta. Tidak perlu kita berharap surga, tidak perlu kita takut kepada Allah. Nah, demikian. Padahal para nabi dan rasul serta orang-orang soleh, mereka membangun ibadah mereka di atas tiga rukun. Cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 atau 91. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba bersegera melakukan kebaikan, para nabi dan rasul. Karena sebelumnya dikisahkan disebutkan nama-nama para nabi dan rasul. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka beribadah berdoa kepada kami raghaban, dengan dasar cinta. Wa rahaba, dan rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan la khusyu', penuh dengan harapan mendapatkan pahala. Tiga rukun. Nah, sufiyah nyimpang dari mana? Membangun diantaranya akidahnya di atas yang penting cinta. Sehingga dalam bait syair mereka, ya Allah, saya minta surga tidak pantas, banyak dosa. Masuk neraka enggak kuat, sudahlah saya cinta kepadamu ya Allah, ampuni saya saja. Nah, demikian. Nah, padahal Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya, bahkan umatnya, kalau engkau minta, mintalah surga Firdaus. Jadi walaupun kita banyak dosa, minta kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling baik. Nah, mengajarkan optimis di dalam meminta. Nah, mereka apa ini? Yang penting cinta. Nah, ini sufiyah. Hah? Sufiyah. Berarti kelompok muqtadid tinggalkan. Seperti jauh. Kitab-kitab mereka juga tinggalkan. Barakallahu fikum. Demikian pula wasyiah. Kelompok Syiah yang dipelopori oleh Abdullah Ibnu Sabah, seorang Yahudi yang tinggal di Son'a. Kemudian berpura-pura masuk Islam di zaman terjadinya perselisihan di antara para sahabat, hingga akhirnya dia berpura-pura membela Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga mereka mengatakan nahnu syi'atu Ali, kami adalah penolong Ali, sehingga mereka dikenal sebagai Syiah. Namun kalau kita tinjau lebih dalam akidah-akidah mereka, bukanlah menolong Ali, dan bukan pula mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali mengingkari mereka. Nah, dan juga mereka bukanlah mencintai Ahlul Bait. Yel-yelnya kami adalah orang yang mencintai Ahlul Bait. Mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Kemudian berdalil ketika menerangkan kelompok yang selamat menurut mereka, datang dalam riwayat Malik, taraktu fikum amran amrain lam tudillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati, wa fi riwayat wa itrati ahli baiti. Hadis ini dihasankan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahihah. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnah. Ya. Dalam riwayat lain, kitab Allah dan itrati. Itrat, siapa itrat itu? Ahlu baiti. Ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syiah, dan kami orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, berarti kamilah yang selamat. Kata Syekh Al-Albani dalam sahih yang menerangkan, dalam hadis ini yang hasan atau sahih ini tidak ada dalil yang membela Syiah sama sekali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait Nabi, bukan mencintai Ahlul Bait. Buktinya apa? Mereka mengkafirkan Aisyah, Hafsah, Ummahatul Mukminin, dikafirkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggolongkan istri-istri Nabi adalah ahlu bait Nabi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Allah taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Khitab pembicaraan kepada istri-istri Nabi. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar dengan cara bertabarruj, menampakkan kemolekan perhiasan dan sebagainya, ya, berdandan sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Hingga akhirnya Allah menutup, yuridullahu ayyutahhirakum ahlal bait. Nah, Allah menginginkan yang demikian adalah mensucikan kalian wahai ahlul bait. Siapa yang ada bicara? Istri jenab. Sehingga Aisyah, Hafsah dan yang lainnya, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, masuk dalam kategori ahlul bait Nabi. Duhulan awaliyah. Nah, dengan ayat ini Allah yang menurunkan dari langit ditolak, dikafirkan, sehingga tidak ada dalil Syiah orang-orang yang selamat. Nah, sahih hadisnya Ahlul Bait, kalau tapi yang mencintai Ahlul Bait, enggak, kalian tidak mencintai Ahlul Bait, dusta, dusta. Barakallahu fikum. Sehingga di sini antum bisa lihat dalam sahih hadis. Barakallahu fikum. Demikian pula Wazidiyah, ini salah satu sekte dari Syiah. Ini diantara sekte Syiah yang ringan penyimpangannya, ya. Namun semuanya parah. Siapapun yang namanya Syiah di sana adalah menyimpang. Zaidiyah diantara yang lebih ringan penyimpangannya. Nah, ini demikian. Namun Syiah tetap Syiah, tetap mubtadi, tetap bid'ah, mubtadi, pelaku bid'ah, maka harus ditinggalkan. Wanafiyin dan yang semisal mereka. Ini enam harus kita jauhi ahlul bid'ah. Siapa yang masuk kategori ahlul bid'ah? Wahakada, demikian pula al-ikhwanul muslimun. Mereka ikhwanul muslimun. Ya. Yang mereka dikatakan bid'ah bagaimana? Karena mereka ingin mengumpulkan akidah agama-agama samawi, ujungnya, puncaknya nanti. Yang lebih halusnya, nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita kerjasamalah apa yang kita sepakati, sama-sama tujuannya surga. Dan kita saling toleranlah apa yang berselisih. Anda mau berjalan dengan tasawufnya, silahkan. Anda dengan akidahnya silakan, Anda dengan jihadnya silakan. Yang penting tujuannya satu, berharap surga. Nah, sehingga kita yang penting bersatu dalam satu wadah. Jangan saling gontok-gontokan dan seterusnya. Ini demikian. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Mujadilah ayat yang terakhir 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu al-aya. Tidaklah mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mereka berloyalitas, cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini demikian. Tidaklah ahlul bid'ah melainkan mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Karena secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah ini menyembunyikan syariat. Nah, ada yang belum disampaikan. Tapi memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak mungkin. Paham di sini? Para ini ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Wa jama'atut tabligh. Demikian pula jama'atut tabligh yang istilah Indonesia adalah karkun ataupun jaulah ataupun juga yang lain. Ya, berkeliling jama'atul khuruj dan sebagainya. Ini juga kelompok mubtadi yang dicetuskan oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari negeri Pakistan atau Bangladesh, yang dia itu adalah orang yang memiliki pemikiran sufiyah, bahkan telah berbaiat dengan 3 tarikat sufiyah sehingga mengagungkan kuburan wali-walinya. Namun demikian, ini mengajak seorang untuk dia itu tablid, dibodoh-bodohi. Jangan engkau berbicara tentang tauhid, padahal dakwah Rasulullah mengajak tauhid. Nah, jangan engkau berbicara tentang perselisihan, padahal Rasulullah membedakan. Nah, Rasulullah diutus sebagai furqan, fariqul haq wal batil, yaitu memecahkan yang hak dan yang batil. Nah, ini demikian dan seterusnya. Ini jama'atul tabligh. Ya, dan juga jama'atul jihad, jamaah jihad atau JI, jamaah Islamiyah, atau juga kelompok-kelompok yang menyeru kepada jihad, jihad namun tidak pernah memperhatikan koridor syariat. Nah, di sini. Sehingga di sini juga termasuk kelompok mubtada'ah. Wa hizbut tahrir. Kelompok hizbut tahrir. Atau kalau bahasa Indonesia apa tahrir ini? Kebebasan ya. Atau apa? Ya, kelompok apa? Pergerakan ya, artinya pergerakan hizb tahrir, kelompok hizb itu kelompok tahrir kebebasan. Kemerdekaan. Ya, demikian mungkin ya. Demikian. Nah, ini juga demikian. Ini merupakan sempalan dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Sempalan ya. Demikian pula Hamas. Kelompok Hamas yang ada di Israel ya. Terus kemudian wal Habasyiyah wa ghairihi min ahli al-ahwa wal bidah. Ini demikian. Ini peringatan dari beliau yang dirinci oleh syarih tentang di antara kelompok-kelompok mubtada. Nah, maka kata syarih waladillatu 'alal hadari minhum, dan dalil-dalil yang menerangkan tentang berhati-hati dari mereka, wal bu'di wa taba'udi anhum katsiratun, dan supaya kita menjauh dan menjauhkan diri dari mereka adalah sangat amat banyak di kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fi atharis salaf, dalam kitab Al-Qur'an ataupun juga sunnah Rasulullah dan juga athar dari kaum salaf. Maka kemudian Syekh Muqbil rahimahullah beliau membawakan berikutnya di antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mayoritas para rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi ataupun juga ruhban yaitu Nasara, mereka itu betul-betul memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini 6 diterangkan di halaman yang ke-36 oleh kata syarih ustudilla bihadhil ayat ala tahdhiri min ulama isu'i wal bidah, maka dijadikan dalil dengan ayat ini atas tahzir, peringatan dari ulama su, ulama-ulama yang jelek, yang mereka mengajak kepada kebaikan namun melanggarnya. Nah, dan juga ulama bidah, ulama ahlul bidah. Fa innal ayata hadarat min sinfin minhum. Maka sesungguhnya ayat Allah dalam ayat ini mentahzir, memperingatkan dari jenis seperti mereka. Ya, jenis seperti mereka. Wa humul ahbaru waruhban, mereka adalah para rahib-rahib dan ruhban, pendeta-pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Alladzina ya'kuluna amwalan nasi bil batil, yaitu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna 'anil haqqi, dan menghalangi manusia dari al-haq. Ulama tahu al-haq, tahu. Halangi. Demikian. Wa yuhadzirunahum min qabulil haqqi, dan mereka menghalangi manusia dari al-haq, dan juga memperingatkan manusia dari menerima al-haq. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Maka fayustafadu min hadhil adillah, bisa diambil dari dalil-dalil yang dipaparkan di atas. Kata beliau, wujubut tahdir min ulama il batin, wajibnya mentahdir ulama ahlul batin. Wa ahlil nam, ulama il batil wa ahlil batil, ulama yang batil dan ahlul batil. Wa bayani halihim wa dararihim, dan menerangkan keadaan mereka dan bahayanya mereka. Nah, ini demikian. Wa hadza mujma'un alaihi, ini perkara yang disepakati. Mentahdir orang-orang yang di atas kebatilan, dan juga ahlul batil, ahlul bidah, ataupun juga orang-orang yang mereka, nah di sini, membela-bela kebid'ahan. Wa bayanu halihi, menerangkan keadaan mereka, wa dararihim, dan bahayanya. Ini mujma' alaihi, disepakati. Kamana qalal ijma'a Ibnu Taimiyah wa Ibnu Rajab wa Nawawi wa Ibnu Hajar wa ghairuhum. Sebagaimana kesepakatan tersebut telah dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah ataupun juga Al-Imamun Nawawi, Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar rahimahumullahu jami'an dan yang lain. Nah, sehingga aneh kalau seorang pobi, kalau seorang antipati dengan kalimat peringatan kepada umat ini dari ahlul batin, tidak mengikuti dalil dari Al-Quran, terus muncul syubhat. Yang namanya tahdir ada dua jenis. Tahdir dengan sifat itu boleh kata mereka, namun kalau ta'yin tidak boleh. Kenapa? Karena ini berbahaya, menjadikan orang tidak menerima al-haq. Syubhat. Ya. Allah mengatakan, coba Rasulullah mengatakan. Kata mereka, disebutkan sifat-sifatnya saja. Di dalam ayat ini sifat saja. Kata mereka demikian. Maka kita katakan tidak. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah telah menjarah secara ta'yin. Tabbat yada abi lahab. Ya? Terbelenggu tangannya Abu Lahab. Ini ta'yin tidak? Ini secara individu atau tidak? Tapi ada dalam Al-Quran. Ya? Kalau sekedar hati-hati kalian dari ahlul bid'ah, hati-hati dari syiah, ini sifat. Sifat. Silakan untuk mentahdir. Untuk mentahdir. Yang mereka antipati, kalau individu enggak, Al-Quran sudah. Allah mendahului. Mengajarkan kepada kita, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Namanya disebut di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau Fatimah, dilamar oleh Abu Jahm dan Muawiyah. Rasulullah mengatakan, fa'amma Abu Jahmin la'ya rajulun yang la'ya da'ul aso'an katifi. Dia itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maknanya dia senang memukul wanita. Nah, wa'amma Muawiyah farajulun su'lu lama lala. Orang yang miskin, tidak ada hartanya. Ini penilaian negatif atau positif? Rasulullah telah mendahului. Nah, dan kalau kita buka kitab-kitab yang disebut oleh Syekh Mukbil, Ummahatus Sir, dalam Muqaddimah Sahih Muslim, yang itu merupakan pelajaran mustalah yang tinggi, disebutkan di sana bagaimana para ulama memperingatkan kepada murid-muridnya, wa iyyaka wa haditha Yahya bin Abi Katsir, demikian. jauhi engkau kalian riwayat dari ini demikian fulan fulan fulan. Kenapa? Misalnya demikian. Dan yang lainnya disebutkan karena ada padanya pemikiran khawarij, karena ada padanya pemikiran syiah, itu akan didapatkan seperti itu. Berarti inilah manhaj salaf. Manhaj salaf. Nah, artinya demikian di sini, sehingga na'am di akhir daripada ayat ini kata syarih di sini, ini ada dalil wujub tahdir min ulama'il batil wa ahlil batil wa bayani halihim. Nah, wa bayanu halihim wa dararihim. Wajibnya kita mentahdir umat ini dari kebatilan dan ulama ahlul batil. Sifat kebatilan dan ulama-ulamanya, pembawanya. Demikian juga menerangkan keadaan mereka. Kenapa ditahdir? Karena ada padanya pemikiran ini. Ada padanya pemikiran ini. Nah, dan menerangkan bahaya pemikiran tersebut apa ujung-ujungnya. Ini mujma' alaihi, disepakati oleh para ulama. Sehingga di sini barakallahu fikum, di sini menerangkan kepada kita, ya ini secara ringkas ya. Artinya Syekh Mukbil rahimahullah memberikan nasihat kepada para thalabatul ilm. Setelah mereka juga wajib ihtiram, bersyukur kepada para guru-guru mereka, namun juga harus menjauhi ahlul batil. Sehingga kata Ibnu Qayyim tadi dalam Madarijus Salikin, Syekhul Islam Habibuna Al-Harawi, tatkala menyimpang, beliau memuji. Beliau orang yang aku cintai. Walakin al-haqqa habu ilaina, tetapi al-haq lebih aku cintai. Artinya tidak aku ikuti pemikirannya. Dan beliau menerangkan kesesatan-kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya. Paham sini? Bukan maknanya tidak hormat kepada sang guru, tidak berterima kasih kepada sang guru. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita harus melihat secara seksama. Nah, bukan maknanya orang tersebut merendahkan gurunya, bukan maknanya orang tersebut dia itu tidak berterima kasih kepada, namun al-haq lebih dicintai. Bersyukur adalah lillahi awalan. Harus didahulukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah kita ambil di sore hari ini. Insyaallah kita akan masuk pada permasalahan yang atau nasihat yang ke-8 mengenai al-hirs ala mujalasatis salihin sebagai obat ya. Sudah jauh harus menjauhi bid'ah adalah harus semangat duduk dengan orang-orang soleh dan ahlul fadl. Nah, jadi tidak terus saya duduk dengan orang soleh. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil di sore hari ini. Sungguhnya anak kepengin tadinya mau menukilkan keterangan Syekh Saleh Fauzan tentang apa itu bid'ah dan juga sebab-sebabnya dan bagaimana sebab tersebarnya, namun kita cukupkan dengan apa yang di sini saja. Insyaallah ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.